Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kajian yang lalu kita telah mengkaji dan insya Allah memahami salah satu pemikiran bid'ah dan menyimpang yang muncul dan dipasarkan oleh Ali Al-Halabi, bahwasanya seorang bisa saja atau bisa saja dia sebagai seorang salafi selama akidahnya lurus walaupun pada manhajnya ada penyimpangan, dan bahwasanya tolok ukur kesalafian seorang salafi adalah akidahnya, walaupun dari sisi manhaj dia bersama beberapa kelompok yang menyimpang. Dan kita telah tahu penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tentang permasalahan ini, dan juga fatwa Asy-Syaikh Shalal Fauzan, apalagi tentunya fatwa Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Hal ini bermula dari syubhat yang dimunculkan oleh Ali Al-Halabi, bahwasanya ada perbedaan antara akidah dan manhaj, yang kemudian dari retorika ini dia menanamkan pemikirannya yang batil. Sementara tidak demikian para ulama kita, antum bisa ulang kembali, antum muraja'ah kembali penjelasan yang lalu. Dan ternyata dalam kajian kita beberapa kali ini, kita membahas berbagai bentuk ta'silat, berbagai bentuk pokok dasar pemikiran-pemikiran baru yang diletakkan oleh Ali Al-Halabi, yang ternyata hal itu bertentangan dengan manhaj salaf dan bahkan manhaj para ulama kita di zaman ini. Ikhwani fiddin, di antara yang sempat kita kaji adalah kaidah Ali Al-Halabi, la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Janganlah kita menjadikan perbedaan pendapat kita, perselisihan kita tentang orang di luar kita sebagai sebab perselisihan internal kita. Kita tahu apa yang dimaksud dan siapa yang dimaukan oleh Ali Al-Halabi tentang perkataannya orang-orang di luar kita, yang ternyata dia tafsirkan dan dia tafsilkan, dia rinci dalam kesempatan yang lainnya, karena dia memang dalam berbagai kesempatan mengulang-ulang kaidah ini, baik dalam karya-karyanya atau beberapa karyanya ataupun dalam muhadarah-muhadarah, karena ambisinya untuk mendoktrinkan dan menanamkan ini kepada salafiyin. Siapa yang dimaksud dan dimaukan oleh Al-Halabi ghairuna itu tadi, orang selain kita, ditafsirkan dan ditafsilkan bahwa kata dia min mubtadi'in au harakiyin au takfirin au sufiin au ghairi dzalik. Nah, bahwasanya orang yang dimaksud dari luar kita, yang kita enggak boleh menjadikan perbedaan pendapat dan perselisihan kita menilai atau menyikapi, mentahzir orang tersebut, kemudian menjadi sebab perselisihan internal kita. Baik orang itu seorang mubtadi', kalau kita berbeda pendapat, apakah Alwi al-Maliki al-Sufi al-Bal seorang mubtadi' ataukah bukan? Sebagian orang di majlis ini mengatakan mubtadi'. Yajibu at-tahdhir, tahdhirul ummah minha minhu. Wajib untuk kita mentahdhir umat dari orang ini. Sebagian murid mengatakan, la, dia orang yang baik, ahli ibadah, khusyuk dalam ibadah, suka bersedekah, membantu al-fuqara, membantu orang-orang lemah. Tidak boleh dikatakan mubtadi'. Maka menurut kaidah Alil Halabi, jangan kemudian kita berselisih karena perbedaan ini. Ya subhanallah. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Begitu juga dalam menilai seorang takfiri. Sebagian di antara kita menilai Abu Bakar Ba'asyir adalah seorang kharijiyun minal khawarij, balun mubtadi'. Yajibu tahzir, tahzirul umma minhu. Wajib untuk mengingatkan umat, mentahzir umat dari bahaya khawarij ini tadi. Sebagian dari asatidah atau tullab mengatakan, la, dia mujahid. Nah, dia membela agama Allah. Dan orang-orang yang bersamanya yang telah meninggal sebagai syuhada. Kemudian, menurut kaidah Ali al-Halabi, jangan kita berbeda pendapat. Jangan kita menjadikan perselisihan ini, perbedaan ini, sebab perpecahan di antara kita. Ini yang saya katakan, dan saya tegaskan, saya ulangi, adalah bentuk baru, kemasan baru terhadap kaidah al-Ikhwanul Muslimin. Ijtama'na fima ittafaqna 'alaih wa ya'duru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fih. Kita bersatu, bersama, bekerja sama dalam sebuah dakwah, dalam sebuah organisasi, dalam berbagai urusan yang memang kita sepakat tentangnya. Dan kita saling memberi udzur dan mentolerir perselisihan dan perbedaan di antara kita. Kalimat ya'duru ba'duna ba'dhan ini lebih tepatnya secara praktek ikhwanul muslimin untuk ditafsirkan dan ditafsirkan, la yubaddi' ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fi. Tidak boleh kita mentabdi' sebagian kita terhadap sebagian yang lainnya dalam hal yang kita berselisih. Naam, menurut Hasan al-Banna dan ikhwanul muslimin, la nubaddi' asy-syi'i wa la nubaddi' as-sufi. Ini praktek amaliyah ikhwanul muslimin dalam menerapkan kaidah yang selalu mereka dakwahkan, ittafaqna 'ala ma au istama'na 'ala ma ittafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi. Ini prakteknya. Sehingga ikhwanul muslimin merangkul as-sufiyah, merangkul mu'tazilah, merangkul as-syi'ah, bekerja sama dalam program-program dakwah dan kegiatan mereka. Maka manhaj salaf dengan ini dirobohkan oleh mereka. Nah, kenapa? Hawa nafsu. Kalau manhaj salaf yang diterapkan, maka hilanglah kedudukan yang selama ini telah mereka raih. Hawa nafsu, syahwa. Ingin mendapat banyak pengikut, maka harus diterapkan kaidah ini. Ingin tidak ditinggal oleh umat, maka harus diterapkan kaidah ini. Ingin dianggap luas, fleksibel, bijak terhadap semua pihak, sehingga dia dipuji, disanjung, ditopohkan, dipahlawankan, maka jangan menerapkan manhaj salaf. Jangan menerapkan manhaj Imam Ahmad wal Bukhari wa Syu'bah wal Hasan al Basri Fudail bin Iyad was sahabah. Jangan menerapkan bahkan manhaj Rasul, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladhina sammahumullah fi kitabih fahdharuh. Kalau manhaj ini diterapkan, maka ketokohan akan hilang, simpati banyak orang akan hilang, kedudukan yang sudah diraihnya akan lepas darinya. Karena Rasulullah menyatakan, jika kalian mendapati orang-orang yang mengikuti perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar di dalam beragama, berakidah, beriman, bermanhaj, berdakwah, maka merekalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Sementara orang-orang yang di dalam kalbunya, kata Allah, ada penyakit zair, penyakit penyimpangan, penyimpangan dalam akidah, penyimpangan iman, penyimpangan manhaj, bid'ah di dalam kalbunya, maka mereka akan cenderung mengikuti perkara-perkara yang mutasyabih, yang syubhat, ayat-ayat yang mutasyabih, hadis-hadis yang mutasyabih, mutasyabih, aqwal sahabat yang mutasyabih, aqwal a'imma yang mutasyabih, yang bisa diseret ke sana, diseret ke sini. Maka kata Rasulullah, fahdharu. Nah, waspadai mereka, jauhi mereka, tinggalkan mereka. Manhaj ini bagi ikhwanul muslimin dan as-siyasiyun, para politikus, enggak bisa diterapkan. Karena akan lari manusia dari sekitar dia. Tetapi manhajur rasul, manhaj at-tasfiyah wa tarbiyah, manhajus sahabah, manhaj untuk membersihkan din, akidah dan iman umat dari berbagai bid'ah, kufriyah atau bid'ah mufassiqah. Alil Halabi punya kaidah baru itu tadi. Karena yang lalu sudah usang, ulama sudah membantah dan mentahdirnya. Apa di antara kaidah-kaidah dia yang baru? Itu yang barusan kita sebutkan, la naj'al khilafana fi ghairina sababan fil khilafi bainana. Dalam kesempatan lain, upaya dia untuk mengikuti hawa nafsunya, kesombongannya, pujian umat, pujian orang dan sanjungannya. Nah, kaidah pemisahan antara akidah dan manhaj. Bisa saja seorang manhajnya tidak lurus, tetapi kalau akidahnya lurus, dalam masalah tauhid al-asma wa sifat, dalam keimanannya terhadap jannah wa nar, terhadap keimanannya terhadap takdir, dia bukan qadari dalam takdir, bukan mu'tazili dalam asma wa sifat. Nah, ya, maka masih bisa dikatakan dia sebagai salafi, walaupun manhajnya haraki misalkan, manhajnya ikhwani. Oleh karena itu, Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika ditanya dalam pertanyaan yang sempat kita baca kemarin tentang ad-du'at alladzina yufarriquna bainal aqidati wal manhaj, bagaimana hukum tentang para da'i yang memilah, memisahkan antara akidah dan manhaj, sehingga bisa didapati seorang akidahnya salafiyah, tetapi manhajnya dalam bidang dakwah ikhwani, atau tablighi, atau siasi. Akidahnya dalam hal tauhid bagus, lurus. Akidahnya dalam hal yaumil akhir juga lurus dan baik. Beriman kepada mizan, pada jannah, kepada al-haul. Nah, dan yang lainnya. Beriman kepada malaikat dan kutub-kutub Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia salafi. Walaupun secara manhaj dakwahnya dia seorang ikhwani. Ini sangat bertentangan dengan manhaj as-salaf. Sangat bertentangan dengan manhaj ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Maka ternyata Ali Al-Halabi tidak berhenti syubhat demi syubhat untuk mementahkan al-jarh wa ta'dil yang diwariskan dari Rasul, para sahabatnya dan salafunas salihun. Tidak berhenti sampai di situ. Ada kaidah berikutnya dari Ali Al-Halabi yang kemudian disimpulkan dari kata-kata atau pada kata-kata dan ungkapan la yulzimuni. Kalimat la yulzimuni. Apa makna la yulzimuni? Jangan dia memaksaku, mengilzamkan kepadaku. La. Pendapat dia. Ijtihad dia. Jangan memaksa. Jangan mengilzam. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga terlepas dari Ali al-Halabi, Abu al-Hasan al-Ma'ribi, di antara kaidah yang dia ta'sil, yang dia ciptakan adalah nuridu manhajan wasi'an afyah yas'ul ummata kullaha. Kami menginginkan manhaj yang luas dan longgar yang bisa meliputi, mencakup umat secara menyeluruhnya. Prakteknya apa? Bisa mencakup berta'awun, berteman dengan sufi. Bisa berta'awun, berteman, duduk bermajlis, muhadharah bersama, daurah bersama dengan ikhwani. Bisa meliputi, mencakup, duduk bersama, muhadharah bersama, dakwah bersama dengan khawarij. Nah, itu praktek Abu al-Hasan al-Ma'ribi yang ternyata sama dengan Ali al-Halabi, dan Ali al-Halabi adalah pembela terbesar Abu al-Hasan al-Ma'ribi, al-Maghrawi, Muhammad Hassan, Abu Ishaq al-Huwaini, yang semuanya itu adalah takfiriyun. Takfiriyun. Maka Ali al-Halabi menciptakan kaidah-kaidah ini dalam rangka melindungi mereka. Sampai-sampai akhirnya menyeret Ali al-Halabi untuk siap duduk dengan sufi, duduk dengan syi'i, duduk dengan orang-orang liberal. Dalam apa yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, kehadiran dia dalam sebuah muktamar. Muktamar yang menyerukan kepada persatuan agama-agama, toleransi antar agama, toleransi antar mazhab. Mazhab apa? Bukan sekedar mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, atau mazhab Hambali dengan Maliki, tetapi didakwakan dan diserukan dalam muktamar tersebut untuk saling mentolerir, saling memaafkan, saling memahami. Hatta mazhab Asy'ar Rafidhah, Az-Zaidiyah, Al-Ibadiyah, dan yang lainnya. Dan Ali al-Halabi duduk bersama mereka. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sampai-sampai Ali al-Halabi demi memenuhi kemauan syahwat dia, syahwat hubbul zuhur, ambisi untuk tampil, ambisi untuk populer, dengan kata lain ambisi popularitas di hadapan umat, sanjungan umat, dia siap untuk menipu umat. Ketika ulama menasihatinya dengan sombong, dia tidak mau menerima nasihat ulama. Ketika dia memuji risalah Amman, memuji, menyanjung dokumen Amman yang isinya sama dengan isi muktamar yang tadi disebutkan, dalam sebuah khutbahnya Ali al-Halabi memuji risalah Amman, dan dia di dalam upaya membelanya mengatakan bahwa risalah Amman ini telah disetujui, disepakati oleh al-ulama as-siqat. Al-ulama as-siqat. Ternyata kita mengetahui yang dimaksud dengan ulama siqat itu lebih dari 20 tokoh Syiah Rafidhah. Nah, di antara mereka tokoh-tokoh sufi Asy'ari yang mendukung risalah Amman. Di antara mereka ada tokoh-tokoh Syiah Zaidiyah yang menurut Ali kemudian diistilahkan dengan al-ulama as-siqat, ulama-ulama terpercaya. Ini tadlis wa kadzib, dusta atas nama umat terkait dengan akidah umat dan manhaj umat. Begitu juga pernyataannya bahwa risalah Amman telah didukung, disepakati oleh al-wulah, al-umana, pemerintah-pemerintah yang umana, yang mengemban amanah. Ternyata diketahui di antara pemerintah, pemerintahan yang mendukung risalah Amman adalah Ahmadinejad, Presiden Iran, Asy'i Ar-Rafidhi. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ini tidak lain karena ambisi Ali Al-Halabi dan akidahnya yang bid'ah menyimpang itu dalam upayanya membela ahlul bid'ah. Nah, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, maka manhaj la yulzimuni. Nah, ini juga salah satu tipu daya Ali Al-Halabi. Salah satu bid'ah yang dia munculkan. Apa maksudnya la yulzimuni? Tujuannya adalah menolak jarh wa ta'dil para ulama. Mementahkan manhaj al-jarh wa ta'dil yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fi din, Al-Syeikh Ahmad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala, ketika mengkritisi ucapan Ali Al-Halabi dalam hal ini, dia mengatakan, qala wa mithlu at-ta'silat al-fasidah allati tusqitu usula ahli sunnati fil jarh wa ta'dil wa asil amri bil ma'ruf wal nahi anil munkar wa aslin nasiha lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Dan termasuk berbagai bentuk kaidah-kaidah pemikiran yang menyimpang, yang merusak, yang kemudian menggugurkan pokok dasar ahli sunnah, manhaj ahli sunnah dalam al-jarh wa ta'dil. Nah, dalam al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, ketika ulama berbicara tentang Syiah dan pemikirannya, berbicara tentang Khawarij dan tokoh-tokohnya, berbicara tentang Sufi dan tokoh-tokohnya, berbicara tentang Sayyid Qutb, Al-Maududi, Said Hawa, nah, barakallahu fikum, dan yang lainnya dari berbagai tokoh Khawarij, itu semuanya adalah dalam rangka mengamalkan manhaj Rasul, yang Rasulullah akhiri dengan kata-katanya fahdaru. Nah, barakallahu fikum. Dan itu semua adalah al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Nah, maka dengan tegas beliau mengatakan bahwa kaidah-kaidah Al-Halabi ini merobohkan pokok dasar manhaj ahli sunnah dalam bidang al-jarh wa ta'dil. Kalau sudah seperti itu, mana mungkin akan terbedakan seorang sunni salafi dengan sufi asy'ari? Nggak mungkin. Karena manhaj jarh wa ta'dil yang dididikkan oleh Rasul, bahkan itu adalah manhajul Quran. Nah, barakallahu fikum, sudah ditinggalkan, maka tidak akan lagi terbedakan mana sunni, mana syi'i. Duduk di majlis bersama, bermuhadarah bersama, seorganisasi, dalam sebuah organisasi, yang ketuanya sufi, wakilnya syi'i, sekretarisnya salafi. Ya subhanallah. Ini akibat dari manhaj baru, manhaj Ikhwanul Muslimin, yang kemudian dilanjutkan tongkat estafetnya oleh Muhammad Surur, dilanjutkan oleh Safar wa Salman, dilanjutkan oleh Abdurrahman Abdul Khalid dan Ihya Turasnya, kemudian dilanjutkan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi, dan kemudian sekarang ini adalah Ali Al-Halabi. Ikhwani Fiddin, ternyata Ali Al-Halabi dalam upayanya menanamkan kaidah-kaidah bid'ahnya ini disertai dengan berbagai tipu daya, talbis, bainal haqqi wal batil, yang kalau seorang talib ilm seperti kita kemudian langsung mau membaca buku-buku dia, niscaya kita akan tenggelam, karam dalam lautan bid'ah Ali Al-Halabi. Kenapa saya katakan begitu? Contohnya banyak sekali. Antara lain yang dinukilkan oleh Syekh Ahmad Bazmul dalam kitabnya Siyanatus Salafi Min Waswasati wa Talbisat Ali Al-Halabi, pada Al-Halaqah yang ketiga, beliau menukilkan pernyataan Ali Al-Halabi dalam kitabnya yang berjudul Manhajus Salafis Salih. Masya Allah. Nah, judulnya Manhaj As-Salafis Salih. talibu ilm yang semangat melihat judul ini, wah bagus ini, saya akan beli ini, tanpa meminta nasihat, meminta bimbingan di zaman seperti ini. Lupa kepada bimbingan ulama salaf, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu yang kita pelajari ini adalah akidah, iman, manhaj. Maka kata ulama salaf, periksalah, koreksilah. Dari siapa Anda mengambil ilmu? Dari siapa Anda mengambil akidah tentang agamamu itu? Mengambil manhaj tentang agamamu itu? Manhaj ini sering diremehkan, terkhusus talabatul ilm yang hadani Allah wa iyyahum jami'an di masa ini, alladzi katura at-takabbur wa qalla at-tawadhu'. Semakin banyak sifat sombong dari talabatul ilm dan semakin sedikit sifat at-tawadhu'. Nah, semakin bermunculan sifat al-ihtiqar, meremehkan guru-gurunya, meremehkan seniornya, meremehkan yang mendahului dia, meremehkan apalagi kawan-kawan sejawatnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, intabihu barakallahu li wa lakum. Ali al-Halabi dalam kitabnya ini, sebelum itu ana katakan sebagian thullab ilm merasa bahwa dirinya mampu untuk mencerna dengan sendirinya tanpa merujuk kepada ulama. Ini bermunculan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka dalam kitabnya yang berjudul Manhajus Salafus Salih, dalam catatan kaki yang kedua halaman 102, Alil Halabi menukil pernyataan Syekhul Islam untuk membenarkan kaidahnya tadi. Kaidah apa? La yulzimuni. Dengan kata lain bahasa kita, antum jangan mengilzamkan kepada ana keyakinan antum. Antum jangan memaksa ana untuk sama dengan pendapat antum. Seolah permasalahan ini permasalahan fikih. Seolah-olah permasalahan ini permasalahan barakallahu fikum fiqhiyah atau nahwiyah. Barakallahu fikum. Dengan mudah mengatakan antum jangan mengilzamkan kepada ana pendapat antum itu. Nah, ini oleh Ali al-Halabi ditanamkan. Yang kemudian fatwa Syekh Shalil Fauzan itu pendapatnya, ijtihadnya. Jangan paksakan saya. Fatwa Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali bahwasanya al-Ma'ribi dhallun mubtadi', itu ijtihadnya Syekh. Jangan paksakan. Sikap bijak tidak memaksakan pendapatnya kepada orang lain, tidak mengilzamkan pendapatnya kepada orang lain. Ini kalau didengar talabatul ilm tanpa bimbingan ulama, dia akan tenggelam dalam bid'ah ini. Tapi mari kita lihat bagaimana ulama. Ali al-Halabi mengatakan, qala Syekhul Islam fil istiqamah, yakni dalam karya Syekhul Islam yang berjudul Al-Istiqamah. Masya Allah, menukil pernyataan Syekhul Islam. Apa pernyataan yang dinukil? Qala min syiari ahlil bid'ah ilzamun nasi biqaulihim. Di antara syiar ahlul bid'ah adalah memaksakan pendapat mereka kepada manusia, kepada orang lain. Talibul ilm ketika melihat, Masya Allah, dalam kitab Al-Istiqamah, Syekhul Islam, berarti seorang yang mengilzamkan pendapatnya kepada orang lain, ini telah jatuh kepada ciri-ciri ahlul bid'ah. Nah, ternyata kalau ahlul ilmi yang melihatnya berbeda. Kata Syekh rahimah hafizahullah, aqul lam aqif ala hadzal kalam fil istiqamah la fil mawdi' al mushar ilayhi wala fi ghairi. Nah, Syekh Ahmad Bazmul langsung merujuk kepada istiqamah dengan halaman yang disebutkan oleh Al-Halabi jilid 1 halaman 176. Diperiksa al-istiqamah. Kata beliau, enggak ada. Ana enggak dapetin redaksi seperti yang dinukil oleh Ali Al-Halabi qala Syekhul Islam min syi'ari ahli al-bid'ah ilzamun nas biqaulihim. Enggak ada. Syekh Ahmad ini doktor, calon profesor. Nah. Ya. Sehingga terbiasa dengan pembahasan ilmiah, literatur-literatur ilmiah, terbiasa dengan seperti itu. Nah. Hafizahullahu taala. Kemudian beliau tegaskan, dan ana juga tidak mendapati pernyataan Syekhul Islam dengan redaksi seperti ini dalam kitab Al-Istiqamah seluruhnya. Bukan hanya pada jilid dan halaman yang diisyaratkan oleh Al-Halabi. Dibuka satu persatu. Oh, mungkin salah halamannya. Pandangan Syekh Ahmad, husnudzonnya, begitu seorang ketika hendak membantah. Da'anni, tidak terburu-buru. Ya. Nah, dibuka halaman demi halaman. Enggak didapati pernyataan Syekhul Islam dalam kitabnya yang berjudul Al-Istiqamah, redaksi seperti yang dinukil oleh Ali Al-Halabi. Kemudian beliau mengatakan, وَلَعَلَّ الْحَلَبِ أَخْطَأَ فِي الْعَزُ إِلَى الْإِسْتِقَامَةِ. Mungkin Ali Al-Halabi salah di dalam mengihalahkan ke kitab Al-Istiqamah karya Syekhul Islam. فَإِنِّي وَجَدْتُ الْكَلَامَ فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى. Karena sungguhnya aku mendapati pembicaraan seperti itu dalam karya Syekhul Islam yang berjudul atau yang diberi nama dengan Al-Fatawa Al-Kubra, jilid kelima, halaman ke-17. Bilafad. Tapi apakah lafadnya seperti itu? Nah. Qala hafizahullahu ta'ala, menukil pernyataan Syekhul Islam dalam Al-Fatawa Al-Kubra, halaman jilid kelima, halaman ke-17. Walihada. Kana min syiari ahli al-bid'i ihdathu qawlin aw fi'lin wa ilzamun nasi bihi wa ikrahuhum alaihi wal muwalatu alaihi wal mu'adatu ala tarki. Nah, makna pernyataan Syekhul Islam ini, dan oleh karena itu di antara syiar ahlul bid'ah adalah memunculkan qaul bid'ah yang baru atau fi'il, perbuatan yang baru, bid'ah, yang muhdath, kemudian memaksakan umat untuk mengikuti pendapatnya, serta bermualah untuk saling berteman, berkasih sayang di atas pendapat tersebut, bersatu di atas pendapat yang dipaksakan tadi, atau bermusuhan terhadap orang yang tidak mau mengambil pendapat tersebut. Ini pernyataan Syekhul Islam. Dinukil oleh Syekh Ahmad Bazmul untuk mencocokkan dengan yang dinukil oleh Ali Al-Halabi. Dia enggak mau menzalimin Al-Halabi. Dicari yang mendekati. Tetapi beliau lanjutkan setelah itu. Nah, mirip kan ya dengan pernyataan Ali Al-Halabi, mirip. Nah. Tapi apa berikutnya? Qala فَلَعَلَّ الْحَلَبِ أَخَذَ الْكَلَامَ مِنَ الْفَتَاوَى الْكُبْرَى وَتَصَرَّفَ فِيهِ لِيُوَافِقَ مُرَادَهُ. Mungkin saja Ali Al-Halabi mengambil pernyataan Syekhul Islam dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, kemudian dia modifikasi sendiri ya, perkataan Syekhul Islam untuk sesuai dengan kemauan dia. فَكَلَامُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي مَنْ أَحْدَثَ قَوْلًا مُبْتَدَعًا وَأَلْزَمَ النَّاسَ بِهِ. Sebenarnya pernyataan Syekhul Islam tentang orang-orang yang memunculkan sebuah akidah atau pendapat yang bid'ah. Intabih. Bukan al-haq. Kalau al-haq, tanpa kita paksakan kepada umat, al-haq itu telah memaksa umat untuk mengikutinya. Pernyataan Syekhul Islam bukan tentang al-haq, tetapi tentang ahlul bid'ah yang memunculkan bid'ah-bid'ah dalam bidang akidah dan yang lainnya, kemudian memaksakan kepada orang lain akidah bid'ah tersebut. Qala kata Syekh Ahmad Bazmul, aqul, maka aku berkata, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam Fatawa Al-Kubra mengatakan, jilid kelima halaman keempat. Tadi jilid kelima halaman berapa? 17. Tapi Syekh Ahmad Bazmul menarik ke awal kitab, awal pembahasan. Nah, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Syekhul Islam? Nah, Alil Halabi enggak mau mengembalikan atau menggiring pembaca untuk kembali kepada awal perkataan Syekhul Islam, atau kenapa ke Syekhul Islam berkata seperti ini. Kalau seorang atau pembaca atau pendengar ya, tidak mengetahui asal-muasal sebuah pembicaraan, dia hanya tahu ujung-ujungnya atau tengah-tengahnya, maka sangat riskan untuk dia jatuh kepada pemahaman yang salah. Hati-hati, Syekhul Islam kalau mengupas sebuah permasalahan panjang, sering orang tidak sabar membacanya. Tapi para ulama bersabar di dalam membacanya. Ahlul bid'ah tidak jarang menukil pernyataan Syekhul Islam satu alinea, meninggalkan alinea sebelumnya, bahkan lembaran-lembaran yang sebelumnya, atau lembaran dan alinea yang sesudahnya. Nah, hati-hati, tidaklah Ibrahim Ruhaili menyimpang kecuali dengan cara-cara seperti ini. Begitu juga Abul Hasan Al-Ma'ribi, tidaklah dia menyimpang dan jatuh pada bid'ah kecuali dengan cara-cara seperti ini, menukil pernyataan Syekhul Islam. Atau Ibnul Qayyim sepotong satu alinea, membiarkan sengaja tidak menukil perkataan yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, maka Syekh Ahmad bin Umar Bazmul akan mengajak kita untuk memahaminya dari awal perkataan Syekhul Islam. Qala, Syekhul Islam sedang berbicara tentang sikap keras ahlul bid'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah, yang memaksakan akidahnya kepada ahli sunnah. Sampai tidak sedikit ulama yang dipukul, dipenjara, bahkan dibunuh oleh mereka dalam upaya yang memaksakan akidah al-Jahmiyah yang sudah sering kita pelajarin. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, ana simpulkan perkataan Syekhul Islam yang dinukil oleh Syekh, atau ana bacakan qiraatan, beliau sedang menukil pernyataan ahlul bid'ah yang ditujukan kepada beliau pada waktu itu. Syekhul Islam ini berjuang membela manhaj ahli sunnah, ya, menulis akidah ahli sunnah, membantah akidah ahlul bid'ah di zamannya. Berbagai bentuk ahlul bid'ah, asyariyahnya dibantah, maturidiyahnya dibantah, kullabiyahnya, mu'tazilahnya, jahmiyahnya, qadariyahnya, syiahnya, sehingga mereka benci kepada Syekhul Islam dan berombongan, berbondong-bondong membantah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tetapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak mundur, terus membantah dengan ilmiah. Salah satunya ini, mereka mengatakan, alladzina qurbu minhu ayyataqidahu ayyan fiyal jihata anillah wa tahayyuz wa an la yaqula inna kalamallah harfun wa sautun qa'imun bihi bal huwa ma'nan qa'imun bidatih, ini asy'ari, wa annahu subhanahu la yusharu ilaihi bil asabi' isharatan hissiyyah wa yutlabu minhu an la yata'arrab li ahadith as-sifat wa ayatiha 'inda al-awam wa la yaktub biha ila al-biladi wa la fil fatawa al-muta'alliqati biha. Syekhul Islam menukil pernyataan mereka dalam Al-Fatawa Al-Kubra. Yang kami tuntut dari dia, yakni dari Syekhul Islam, untuk dia meyakininya dan beriman tentangnya, agar dia menafikan adanya al-jihah bagi Allah. Maksudnya, agar Syekhul Islam tidak mengatakan Allahu fissama. Karena Asy'ariyah mengatakan bahwa orang yang mengatakan Allahu fissama atau Allah fil ulu, isbat sifatil ulu lillahi azza wa jal, dia telah menetapkan al-jihah atau arah tertentu bagi Allah. Begitu kata Asy'ari. Maka kami tuntut dari dia, yaitu Ibn Taymiyyah Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah ta'ala, agar dia menafikan yakni sifat al-ulu, bahwasanya Allah itu berada di atas langit, di atas arasnya, fis sama. Nah, harus dinafikan oleh dia, dan agar dia tidak berpendapat bahwasanya kalamullah itu dengan huruf dan bersuara untuk tidak mengatakan itu, untuk tidak beri keyakinan dengan keyakinan tersebut, dan agar dia tidak berbicara tentang hadis-hadis sifat, agar dia tidak berbicara tentang ayat-ayat sifat Allah subhanahu wa ta'ala, atau menulisnya dan mengirim tulisan itu ke berbagai negeri. Syekhul Islam menulis Aqidah Al-Wasithiyah, Al-Hamawiyah, Tadmuriyah, dan yang lainnya. Kemudian karya-karya itu dikirimkan oleh beliau ke berbagai negeri melalui murid-muridnya yang datang, ya, dari berbagai penjuru dunia pada waktu itu membawa karya Syekhul Islam. Memang belum ada percetakan, tetapi masing-masingnya menukil. Ada yang imla, Syekhul Islam mengimlakan kepada ratusan atau ribuan muridnya. Dan masing-masing murid ini pulang ke kampungnya, ke negerinya, membawa nuskhah, manuskrip yang langsung ditulis dengan tangannya melalui Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Maka Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah merasa sempit, merasa gundah, ketakutan dengan karya-karya dan fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Oleh karena itu, yang dituntut oleh Asy'ariyin pada waktu itu terhadap Syekhul Islam, wala fil fatwa al-muta'alliqa biha, dan jangan pula berfatwa atau menyebarkan fatwa-fatwa yang terkait dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekhul Islam menjawab tuntutan ahlul bid'ah terhadap beliau. Tuntutan ini disimpulkan oleh beliau, atau jawaban beliau terhadap tuntutan ahlul bid'ah itu tersimpulkan dalam 17 poin. 17 poin. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Nah, ya jangan heran kalau ternyata Syekhul Islam itu dipenjara, sampai dipukul, disiksa, dan meninggal dunia, wafat di penjara. Barakallahu fikum. Bukan di penjara karena mencela waliul amr, atau mengkafirkan waliul amr, atau melakukan tindak pidana, tapi di penjara karena membela asma Allah wa sifatih, membela tauhidullah, membela sunnah, membela manhaj as-salaf rahimahullah, pantang mundur. Nah, bitaufiqin minallahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-wajhu ar-rabi asyar, poin yang ke-14. Ini yang dinukil oleh Syekh Ahmad Bazmul yang terkait dengan syubhatnya Alil Halabi. Dari sini kita tahu, sebelum kita lanjutkan, bahwa pernyataan Syekhul Islam yang dimodifikasi oleh Alil Halabi dengan sangat singkat, wa min syiari ahlil bid'ah ilzamun nas biqaulihim. Di antara syiar ahlul bid'ah adalah memaksakan kepada orang lain pendapat mereka. Ini modifikasi Alil Halabi, dan tidak disebutkan apa yang melatar belakangi Syekhul Islam berkata ini. Sudah dimodifikasi menurut hawa nafsunya, dipotong-potong, plus tidak menyebutkan latar belakang pernyataan beliau rahimahullahu ta'ala. Maka kita sudah tahu ternyata yang melatar belakangi pernyataan Syekhul Islam dan fatwanya ini adalah bantahan beliau terhadap tuntutan ahlul bid'ah yang mengilzamkan kepada Syekhul Islam untuk tidak berbicara tentang asma Allah wa sifat, tidak berbicara tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang asma Allah dan sifat-sifat Allah, dan untuk menafikan sifat al-ulu, bahwa Allah itu mustawin ala arsy. Nah, ya. Dituntut oleh ahlul bid'ah. Wa natlubu minhu, dan kami menuntut dari dia, dari Syekhul Islam. Maka Syekhul Islam menjawab pada poin yang ke-14 ini rahimahullahu taala, qala wa li hadza kana min syiari ahlil bid'ah. Ini sudah dipotong ke halaman yang tadi disebutkan. Wa li hadza kana min syiari ahlil bid'ah ihdathu qawlin aw fi'lin wa ilzamun nas bihi wa ikrahuhum alayhi wal muwalatu alayhi wal mu'adatu ala tarkih. Oleh karena itu, di antara syiar ahlul bid'ah adalah mengada-ngada sebuah akidah, ya, qaul, tentang apa ini? Tentang akidah. Karena yang dituntut oleh mereka bukan agar Syekhul Islam tidak berpendapat selesai ruku, ketika bangkit dari ruku dan beriktidal kembali bersedekah. Enggak. Kami menuntut dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk tidak berpendapat bahwa tolak bid'i itu wakil ataukah tidak wakil, terhitung ataukah tidak terhitung. Apa itu tolak bid'i? Pembahasannya dalam ahkam tolak. Ahlul bid'ah tidak menuntut ini dari Syekhul Islam. Yang dituntut adalah perkara-perkara akidah. Mereka memaksakan kepada Syekhul Islam untuk meyakini, berfatwa dan menyebarkan fatwa Asy'ariyah Mu'tazilah. Nah, maka Syekhul Islam menjawab dengan perkataan ini. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya. Dari lanjutan ini kita semakin faham apa yang dimaksudkan oleh beliau, dan ternyata Ali Al-Halabi telah menipu umat. Kata beliau, mari kita lanjutkan. Kama ibtada'at al-khawariju ra'yaha wa alzamat nasa bihi wa walat wa 'adat 'alayhi wa ibtada'at ar-rafidah wa ra'yaha wa alzamat nas bihi wa walat wa 'adat 'alayhi wa ibtada'at al-jahmiyah رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه لما كان لهم لما كان لهم قوة في دولة الخلفاء الثلاثة الذين امتحن في زمانهم الأئمة لتوافقهم على رأي جهم الذي مبدأه أن القرآن مخلوق وعاقبوا من لم يوافقهم على ذلك. ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة بالعلم الضروري من دين المسلمين، فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، ولا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك، والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله، فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيرا بمنزلة المشركين الذين جعلوا أندادا، أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب وهو ممن قيل فيه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. نعم. Imma Ali Al-Halabi tidak tahu pernyataan Syekhul Islam yang dalam Fatawa Al-Kubra semestinya dia bersabar untuk menuntut ilmu di hadapan para ulama sebagaimana telah dinasihatkan oleh Syekhul Islam agar dia bertaubat dan menuntut ilmu, belajar. Tawadhu'. Nah, yang kedua, imma dia tahu pernyataan Syekhul Islam ini tetapi dia kebiri. Dia kebiri pernyataan ini. Dia potong-potong. Atau dia tahu pernyataan Syekhul Islam yang dalam Al-Fatawa Al-Kubra, tetapi dia tidak isyarahkan ke sana. Mengisyarahkan ke kitabnya Al-Istiqamah, ternyata tidak didapati di dalam kitab Al-Istiqamah redaksi seperti yang dia nukilkan kepada para pembaca dalam kitabnya Manhaj As-Salafus Salih. Tidak didapati dalam halaman dan jilid yang dia isyaratkan, bahkan juga tidak didapati dalam kitab Istiqamah di berbagai tempat atau halaman kitab tersebut yang lainnya. Ikhwani fiddin azanillahu ayyakum, ana coba jelaskan pernyataan beliau mengakhiri ucapan yang dinukil oleh Syekh Ahmad Bazmul di dalam membantah Al-Halabi. Kata beliau setelah menyebutkan bahwa syiar ahlul bid'ah adalah mengilzamkan pendapatnya yang bid'ah atau akidahnya yang bid'ah kepada umat. Kata beliau, seperti kaum khawarij yang telah mengadakan bid'ah, memuncul-munculkan ra'yu khawarijnya itu, dan memaksakan kepada umat berwala di atas akidahnya, dan saling bermusuhan didasarkan akidah khawarij yang mereka munculkan sebagai bid'ah tersebut. Begitu juga kaum rafidah telah memunculkan bid'ah ra'yu ar-rafidah dan memaksakan akidah rafidah ini kepada orang lain, berteman dan memusuhi berdasarkan akidah rafidah itu tadi. Begitu juga kaum jahmiyah telah memunculkan bid'ah dengan ra'yu mereka serta memaksakan kepada orang lain pendapat mereka, dan ketika mereka memiliki kekuasaan dan kekuatan pada masa al-khulafa as-salasa, yakni al-ma'mun dan yang berikutnya sebelum al-mutawakkil ala Allah, al-ma'mun, al-wasiq billah. Nah, tiga masa pemerintahan kata Syekhul Islam, yang pada masa tersebut para ulama, para a'immah disiksa, dihinakan agar menyetujui pendapat Jahmiyah, yang sumber akidah tersebut, akidah mereka adalah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Menghukum, menyiksa para ulama sampai mau menyetujui akidah mereka. Ini kata Syekhul Islam, cara seperti ini sudah diketahui bersama merupakan termasuk kemungkaran yang diharamkan. Ini maksud Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bukan apa yang dilakukan oleh para ulama. Alil Halabi memaukan, menghendaki dengan redaksi tersebut bahwa Syekh Shalil Fauzan, Anda jangan memaksakan kepadaku. Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, jangan memaksakan kepadaku. Dalam hal apa? Syekh Rabi menasihatin dia untuk berlepas diri dari Risalah Amman. Syekh Rabi menasihatin dia untuk berlepas diri dari tokoh-tokoh Khawarij. Syekh Ubaid al-Jabiri menasihatin dia, menegur dia untuk tidak berkumpul dengan ahlul bid'ah. Kemudian Alil Halabi hendak mengatakan la yulzimuni, jangan ada seorang pun yang memaksa ana, mengilzamkan kepada ana. Ini sering dia ulang dalam muhadharah. Ternyata ya ikhwan, beberapa bulan yang lalu ana mendengar dengan telinga ana ini langsung salah satu da'i di negeri ini yang berpakaian dengan pakaian salafi, ketika saya mencoba untuk menasehatinya terkait dengan keyakinan kita bahwasanya Radio Roja itu adalah radio hizbiyin yang dipromosikan di sana tokoh-tokoh bid'ah, dipromosikan di sana tokoh-tokoh yang berpaham takfir atau al-ikhwanul muslimin. Kemudian ketika saya sampaikan hal ini, dia menjawab, antum jangan mengilzamkan kepada anak keyakinan antum. Ketika anak sampaikan bahwa Abu Qatadah, da'i dari Duat Ihya At-Turas, yang bekerja sama dengan Ihya At-Turas Jam'iyah yang di atas akidah ikhwanul muslimin dan khawarij. Begitu juga Yazid Jawas, yang bermanhaj dengan manhaj Halabi. Hizbiyin, dia mengatakan, antum jangan mengilzamkan kepada ana keyakinan antum. Subhanallah. Ternyata Alil Halabi memang telah mendidik banyak orang, dan ternyata akidah dia, manhajul Halabi ini telah menyentuh banyak pihak, dirasa ataupun tidak dirasa. Di waktu yang lain mengatakan, apa? Jarah wa ta'dil perkara ijtihadiyah seperti fikih. Bahkan fikih masih lebih mending, karena fikih itu, kata dia, ada dalilnya, ayat atau hadis dari Quran wa sunnah. Tapi kalau jarah wa ta'dil, gak ada dalilnya dari Quran wa sunnah. Apa ada dalil, kata dia, yang menyatakan bahwa radio ini begini, bahwa radio itu begitu. Ada ayat Al-Quran yang seperti itu? Ya subhanallah, ya subhanallah, betapa jahilnya. Kita juga mengatakan, apakah ada dalil yang mengatakan bahwa Jahm bin Sofwan mubtadi'? Apa ada ayat Al-Quran mengatakan bahwa Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili itu adalah Mu'tazili? Apakah ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Khumain itu dhalun mubtadi'un? Dan seterusnya. Ini jahil. Sungguh rugi dia sempat duduk di hadapan masyayikh ahli sunnah. Ternyata seperti ini manhajnya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Maka hati-hati. Insyaallah kita akan melewati satu persatu semampu kita berbagai manhaj dan akidah Alil Halabi yang sekarang ternyata banyak pengikutnya, yang ternyata baru sepekan yang lalu didatangkan oleh Halabiyun Indonesia ke negeri ini untuk memberikan daurah. di daerah Terawas, Kabupaten Mojokerto. Ya. Daurah yang disiarkan live melalui TV Raja. Yang di sana dia memuji jamaah tabligh. Perhatikan bagaimana ahlul bid'ah ini. Terus berupaya memasarkan bid'ahnya. Membelanya. Demikian sejak zaman dahulu. Sejak zaman pertama kali munculnya Qadariyah di masa-masa sahabat. Di masa masih sahabat Nabi masih hidup banyak. Bagaimana kaum Khawarij terus mengkader. Tidak berhenti ketika telah ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak berhenti sampai di sana Khawarij. Terus mengkader hari demi hari. Mu'tazilah tidak berhenti ketika Ja'ad bin Sofwan telah mati. Ja'ad bin Dirham telah disembelih. Tidak kemudian berhenti muncul tokoh-tokoh berikutnya. Bishr al-Marisi, Husain al-Qarabisi. Dan yang lainnya dari tokoh-tokoh Mu'tazilah. Ash'ariyah melanjutkan tongkat estafet tersebut. Lebih samar lagi syubhatnya. Lebih samar dari syubhat Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ash'ariyah dan Kullabiyah. Muncul lagi yang berikutnya. Tetapi ulama sunnah. Ulama al-manhaj salafi tidak berhenti berjihad. Fi sabilillah. Membela agama Allah. Menjalankan dan mengamalkan firman Allah. Ya ayuhalladzina amanu jahidil kuffara. Au ya ayuhan nabiyyi. Jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai sekalian Nabi, perangilah orang-orang kafir dan kaum munafiqin dan bersikap keraslah terhadap mereka. Kata Ibnu Abbas, jihadul kuffar bisayfi wassinan wa jihadul munafiqin bil qalami wal lisan. Jihad menghadapi orang-orang kafir itu dengan pedang dan tombak, sementara jihad menghadapi munafiqin ahlul bid'ah itu dengan barakallahu fikum tulisan karya dan dengan lisan al-jarh wa ta'dil. Demikian ulama mengajarkan hingga hari ini turun temurun, yang ternyata manhaj salaf ini sekarang hendak dikaburkan, disamarkan dan dilemahkan oleh Abu Hasan al-Ma'ribi, Ali al-Halabi, al-Maghrawi, Muhammad Hassan, Abu Ishaq al-Huwaini dan yang semisal mereka, termasuk Ibrahim Ar-Ruhaili. Nah, ikhwani fiddin, betapa butuhnya ditulisnya sebuah karya yang semoga Allah memberikan taufik kepada salah satu dari thalabatul ilm untuk melakukannya. Kumpulan Al-Majruhin. Ibnu Hibban menulis kitab Al-Majruhin. Ibnu Adi punya kitab Ad-Du'afa. Ulama memiliki kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Barakallahu fikum. Berbicara tentang rijal. Berbicara tentang tokoh-tokoh bid'ah dan tokoh-tokoh yang menyimpang. Maka betapa pentingnya di zaman ini. Dituliskan satu buku karya tertentu. Misalkan, ya, tokoh bid'ah di zaman kita, Abu Hasan al-Ma'ribi. Sebutkan pokok-pokok penyimpangannya. Seperti Tahzibut Tahzib. Ketika menyebutkan tokoh menyimpang, antum baca Husain al-Qarabisi misalkan, disebutkan di sana. Orang ini, ya, di antara penyimpangannya adalah ini. Di antara fatwa ulama tentang dia adalah ini. Sebutkan tentang Abul Hasan. Di antara penyimpangannya akidah ikhwani yang ada pada dia, pernyataan dia, nuridu manhajan wasi'an afyah yasa'ul ummata kullaha. Dan ini telah dibantah oleh Syekh Rabi, dibantah oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi dalam kitabnya ini. Silahkan talabatul ilmu merujuk ke sana. Begitu juga syubhat Ibrahim Ruhaili. Ya. Dia adalah nama lengkapnya, Ibrahim bin Amir Ruhaili. Lahir pada tahun ini. Ya. Dan seterusnya. Ya. Tinggal di Madinah. Di antara bid'ah yang muncul dari dia adalah kalau ada seorang yang tidak mau membid'ahkan, mentabdi' Jahm bin Sofwan, maka tinggalkan. Sikap dia yang tidak mau mentabdi', tidak mau membid'ahkan Jahm bin Sofwan, tapi tetap ambillah ilmu darinya. Karena dia adalah orang yang berilmu. Ini ucapannya dia. Isyaratkan, ini telah dibantah oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Telah dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan. Dalam fatwanya yang terekam. Silakan talabatul ilmu merujuk ke sana. Begitu terus, satu persatu. Al-Majruhin, Sayyid Qutub. Ya. Akidah globalnya ini, tunjukkan, isyaratkan kepada karya-karya ulama kita. Sehingga talabatul ilmu yang hidup di masa ini, atau anak cucu kita nanti, akan mengambil manfaat. Ini Ali al-Halabi. punya karya ini, hati-hati, telah ditahdir oleh ulama. 50 tahun yang akan datang, kita mungkin sudah meninggal dunia. Sebagaimana sekarang kita membaca fatwa, tahzir Syekhul Islam Ibn Taimiyah terhadap Al-Akhna'i. Subhanallah, kita tahu Al-Akhna'i adalah tokoh menyimpang. Kadang-kadang buku nama dia muncul dalam beberapa buku fikih. Ini orang menyimpang. Syekhul Islam telah membantah ratusan abad yang lalu. Kita yang hidup sekarang ini mengambil manfaat. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menulis Tahzibut Tahzib sebagai bentuk tahzib terhadap Tahzibul Kamal karya Al-Mizzi, kita mengambil manfaat hari ini ketika kita ingin tahu tentang periwayatan hadis dari barakallahu fikum Al-Ju'fi. Siapa Al-Ju'fi? Maka kita rujuk kepada Tahzibut Tahzib. Kita yang hidup sekarang, Al-Hafidz menulisnya 6 abad yang lalu. Kita yang hidup sekarang mengambil manfaat. Demikian turun-temurun betapa perlunya adanya kitab Al-Jarh wa Ta'dil untuk di masa kita, abad kita ini. Biiznillahi ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan di dalam beramal dan beribadah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta mengampuni berbagai dosa dan kesalahan kita. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.